mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang samar-samar menurut sebagian orang. Menurut sebagian orang. Jadi mutasyabih nisbi kalau kita katakan. Mutasyabih yang nisbi artinya relatif. Sesuai dengan keilmuan seseorang. Ini perlu ditekankan. Karena kalau kenapa demikian? Karena kalau kita katakan ada ayat yang mutasyabih, maka berarti itu sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berarti apa? Sifat kekurangan. Makanya kita katakan sebenarnya semua ayat muhkamat. Semua ayat muhkamat. Tetapi karena ada sebagian manusia yang kurang ilmunya, maka menurut mereka ini mutasyabih. Nah, kenapa kita tekankan sekali lagi ini? Karena kalau kita katakan ada ayat yang mutasyabih, maka berarti itu sifat kekurangan. Jangan salah itu. Jangan keliru. Atau jangan tertinggal mencatatnya itu. Apa yang dicatat Ustaz? Yang dicatat tadi yang saya jelaskan. Yaitu bahwa semua ayat asal hukumnya apa? Muhkamat. Cuma karena ada sebagian yang kurang ilmunya, maka dia menjadi mutasyabih. Sebabnya, kalau seandainya ada ayat yang mutasyabih, maka ini sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mustahil Allah mempunyai sifat kekurangan. Ini perlu ditekankan baik-baik. Kemudian, poin kedua yang ingin saya tekankan pada ayat yang ketujuh, yaitu apa itu muhkamat dan apa itu mutasyabih. Kalau kita perhatikan, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa al-muhkamat adalah, perhatikan, beliau mengatakan al-wadihul ma'ani al-bayyinu alladhi la yashtabihu bighairih. Ini muhkamat yang disebutkan oleh penulis. Kita lihat terjemahannya apa. Beliau mengatakan muhkamat adalah yang jelas sekali artinya, yang terang, yang tidak samar tentangnya. Ini muhkamat. Jelas artinya, yang terang, tidak samar. Ini muhkamat. Pengertian muhkamat menurut penulis rahimahullahu ta'ala. Ingat itu. Ya. Muhkamat. Dan saya berharap para penuntut ilmu, ini kan saya anggap ya, para penuntut ilmu. Jadi ada beberapa jamaah yang hadir cuma kajian tematik, adapun kajian-kajian kitab, saya anggap mereka itu penuntut ilmu. Dan saya berharap sekali rutin ikutnya. Karena ya, mengaji kitab, kita harus rutin. Kemudian juga saya berharap, di sana ada istilah-istilah yang seperti sekarang. Muhkamat. Itu kalau kajian tematik susah untuk menjelaskannya. Karena harus benar-benar rinci, membutuhkan waktu. Ya. Maka muhkamat dan mutasyabihat. Muhkam dan mutasyabih. Muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat artinya ayat-ayat yang jelas, terang, tidak samar. Jelas, terang, tidak samar. Ini pengertian muhkamat disebutkan oleh penulis. Adapun pengertian mutasyabihat disebutkan oleh penulis adalah tahtamilu ba'dhul ma'ani wa la yata'ayyanu minha wahidun min al-ihtimalain bimujarradiha hatta tadhammu atau tudammu ila al-muhkam. Nah, ini pengertian mutasyabihat. Istilahnya pun harus dihafal ya. Muhkamat, kemudian apa? Mutasyabihat. muhkamat dan mutasyabihat. Mutasyabihat penulis mengatakan yaitu tahtamilu ba'dul ma'ani, yaitu yang mengandung beberapa arti. Wala yata'ayyan wahidun minal ihtimalain bimujarradiha, yang tidak ada satupun dari arti-arti itu yang lebih kuat kalau hanya berpegang dengan ayat tersebut. Ya, hatta tudammu ilal muhkam, hingga disatukan kepada ayat yang muhkam. Itu arti mutasyabihat. Itu antum harus garis bawahi. Ya, karena disinilah letak nantinya orang-orang berbeda pendapat. Ya, ini ayat muhkamat. Oh, enggak, ini ayat mutasyabihat. Nah, standarisasinya itu artinya. Kalau muhkamat berarti jelas, terang, tidak samar. Kalau mutasyabihat berarti dia ada semacam mengandung beberapa arti. 1, 2, 3 artinya. Dan tidak bisa ditentukan dari arti-arti yang ada. Kecuali harus digabung dengan muhkam. Jadi, kecuali harus digabung dengan muhkam. Ya, itu artinya mutasyabihat. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis. Sekarang saya ingin menambah pengetahuan kita sehingga lebih jelas apa arti muhkamat dan mutasyabihat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tentunya para ikhwah antum harus pahami, ulama terdahulu lebih pintar dibandingkan ulama sekarang. Tanpa mengurangi kehormatan kita kepada mereka-mereka semua rahimahumullahu taala. Imam Ibnu Katsir tentunya ulama abad ke-8 Hijriyah. Al-Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriyah. Maka jauh, atau ke-14 Hijriyah, ya. Coba kita baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan muhkamat hunna umul kitab ay bayyinat wadhihatud dilalah lal tibasa fiha ala ahadin minan nas. Artinya yang jelas dan terang penunjukannya, tidak ada kesamaran atas seorang pun dari manusia. Jelas dan terang penunjukannya atau pendalilannya. Tidak ada seorang pun tersamarkan dari manusia. Baik. Lihat sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi beliau, dan ini yang saya cari, yaitu Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan ulama salaf. Apa itu muhkamat? Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muhkamat adalah nasikhuhu wa halaluhu wa haramuhu wa ahkamuhu wa hududuhu wa faraidhuhu wa ma yu'maru bihi wa ya'malu bihi. Artinya muhkamat adalah ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Itu muhkamat. Ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Kemudian ayat yang berkaitan dengan halal haram. Kemudian ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Kemudian ayat yang berkaitan dengan hukum pidana. Dan ayat yang berkaitan dengan hukum ahli waris. Serta ayat yang diperintahkan untuk mengerjakan dan mengamalkannya. Ini disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai ayat muhkamat. Saya ulangi, ya. Muhkamat adalah ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Dan ayat halal haram. Dan ayat hukum-hukum. Dan ayat hukum pidana. Dan ayat ahli hukum waris, serta ayat perintah untuk beramal. Ini namanya seluruhnya muhkamat. Lihat ini penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lebih rinci sehingga kita tahu, oh ayat muhkamat itu toh. Ya, berarti seperti dalam surat An-Nisa tentang warisan, maka itu disebut ayat apa? Muhkamat. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 11, 12, 13. Ini adalah ayat muhkamat karena berkaitan dengan apa? Dengan ahli waris. Seperti juga ayat muhkamat contohnya wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Lelaki pencuri dan perempuan pencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas keburukan mereka berdua. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, itu ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum pidana. Atau hukum-hukum syar'i seperti salat, waqimus shalah, wa atuz zakah. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syar'i. Maka ini disebut ayat apa? Muhkamat. Ayat muhkamat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang lain lagi. Ayat yang berkaitan dengan hukum menghapuskan hukum sebelumnya. Ada yang tahu? Ayat yang menghapuskan hukum sebelumnya. Seperti apa? Khamar. Asalnya halal. Kemudian datang pengharaman dengan tidak terlalu tegas. Kemudian lebih tegas lagi. Sampai kepada tahattuman. Haram qat'an. Tidak bisa tidak. Nah, ini muhkamat. Ya, ini muhkamat. Baik. Ini tafsiran dari ulama salaf, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan begitu pula riwayat semisal diriwayatkan oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas, As-Suddi bahwa mereka semua mengatakan al-muhkam alladhi yu'malu bih. Muhkam adalah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk diamalkan. Seluruh dari ulama-ulama tadi mengatakan muhkam adalah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk diamalkan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa itu ayat mutasyabihat yang disebutkan oleh para ulama tafsir? Lihat, beliau mengatakan bahwa Sa'id ibn Jubair rahimahullah mengatakan sampai riwayatnya kepada Abu Faqitah. Abu Faqitah seorang ulama salaf mengatakan mutasyabihat adalah fawatihus suwar. Ayat-ayat di awal-awal surat. Seperti surat-surat pendek. Ini namanya mutasyabihat. Menurut Sa'id ibn Jubair. Yang membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Abu Faqitah. Sa'id ibn Jubair. Awal-awal surat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, Ha Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ain Sin Qaf, Nun, Yasin, dan semisalnya. Fawatihus suwar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Yahya bin Ya'mar, ini juga seorang ulama salaf mengatakan, ini pendapat yang lain, bahwa mutasyabihat adalah Yahya lebih menekankan pendapat yang tadi muhkamat. Beliau mengatakan enggak perlu ditulis al-fara'id wal amru wan nahyu wal halal wal haram, ya. hukum-hukum warisan, perintah larangan, halal haram, maka itu ayat-ayat tentang apa? Muhkamat. Ayat mutasyabihat yang kedua maknanya adalah al-mansukhah, ayat yang dihapuskan. Ayat yang dihapuskan hukumnya. Al-mansukh. Kan dalam ilmu usul fikih ada namanya nasikh mansukh. Ayat yang menghapus hukum sebelumnya dan ayat yang dihapus hukum sebelumnya. Ayat yang dihapus. Seperti dalam zina. Ayat yang dihapus adalah ayat tentang rajam. Enggak ada di dalam Al-Qur'an ayat rajam, enggak ada. Wasyaikhu wasyaikhu idza zanaya farjumuha albatta. Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan jika mereka berdua berzina maka rajamlah mereka sampai mati. Orang tua di sini maksudnya yang sudah menikah kemudian berzina. Hukum rajam belum ada dari Al-Qur'an karena ayatnya sudah terhapus. Adanya cuma hukum cambuk. Az-zani waz-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina maka cambuklah salah seorang dari mereka dengan atau kedua-duanya dengan cambukan 100 cambukan. Tidak ada di dalam Al-Qur'an hukum rajam. Kenapa ayatnya? Karena ayatnya apa? Mansukhah. Nah, ini istilah juga yang antum harus tahu. Pakai ayat ini. Ayatnya disebut oleh para ulama sebagai ayat apa? Mansukh. Mansukhah. Ya, terhapus. Yang menghapus disebut apa? Nasikh. Makanya dalam hukum usul fikih ada namanya nasikh mansukh. Gimana tulisannya? Nasikh mansukh. Ah begitu. Nasikh yang menghapus, mansukh yang terhapus. Baik. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat mutasyabihat adalah ayat yang mansukhah. Ayat-ayat yang mansukhah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau khawatir nanti di akhir zaman ada orang yang tidak percaya ada hukum rajam karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak percaya pada hukum rajam karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi bagi orang yang membaca Al-Qur'an, maka dia harus menerima syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam syariat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat hukum rajam. Nah ini, Ustaz kenapa dihapus? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan penghapusan itu pun bermacam-macam. Ada penghapusan ayatnya plus hukumnya. Ada penghapusan ayatnya saja hukumnya baqin, hukumnya tetap. Ada penghapusan hukumnya ayatnya ada. Ayatnya ada dalam Al-Qur'an, hukumnya dihapus. Nah, itu semua Anda dapati dalam pelajaran apa? Usul fiqih. Ya, usul fiqih. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Termasuk ayat mutasyabih kata Imam Ibnu Katsir, al-muqaddam minhu wal mu'akhar. Ayat yang didahulukan dan ayat yang diakhirkan. Ayat yang didahulukan dan ayat yang diakhirkan. Termasuk ayat mutasyabih adalah ayat-ayat perumpamaan. Termasuk ayat mutasyabih adalah ayat-ayat sumpah. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. Ayat-ayat apa? Sumpah. Termasuk ayat-ayat yang mutasyabih, ayat yang diimani dan tidak diamalkan. Ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang diimani dan tidak diamalkan. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa tambahan tentang mutasyabih. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran apa sih ayat mutasyabihat, apa sih ayat muhkamat, ya. Kalau saya sekarang berfirman, kalau saya sekarang mengucapkan firman Allah, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Mutasyabihat atau muhkamat? Muhkamat. Jelas, terang, tidak samar. Sembahlah Rabb kalian. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mutasyabihat atau muhkamat ini? Muhkamat. Intinya muhkamat itu tidak mesti harus tidak masuk akal. Ya. Ustaz, itu kan enggak masuk akal, Ustaz. Iya, tetapi dia muhkamat. Kenapa? Karena dia terang, jelas, tidak samar. Paham ya? Begitu. Contoh yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Ya, mabuk kan hilang akal, Ustaz, enggak jelas. Bukan itu maksudnya. Ya. Bukan itu maksudnya. Paham sekarang? Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasib." Para lelaki memiliki bagian warisan dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga para perempuan. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Ya, meskipun warisannya masih dihitung. Itu dia. Tadi yang perlu ditekankan, meskipun kadang tidak masuk akal, tapi karena dia muhkam, muhkam. Karena dia terang, jelas, tidak samar, maka disebut apa? Muhkam. Ya, ini penting Pak mengetahui ini, karena sebagian orang nanti masuk ke dalam permasalahan, oh enggak, ini mutasyabih, biarin aja. Seperti misalkan dalam masalah asma wa sifat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Itu dia. Meskipun enggak bisa diakalkan. Bagaimana istiwanya Allah? Itu bukan urusan kita. Tapi kita tahu makna istiwa. Tahu maknanya. Bukan tahu bagaimananya. Beda antara dua hal. Tahu maknanya. Makna istiwa apa? Ala wartafa'a. Meninggi, di tempat yang tinggi. Itu makna istiwa. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjutkan sekarang pembacaan ayat yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ay la tumilha 'anil haqqi ila al-batil." Ya Tuhan, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Maksudnya, janganlah Engkau menyimpangkan hati kami dari kebenaran kepada kebatilan. Ini sedih sekali ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk, kemudian dia condong kepada kebatilan. Sedih juga yang kedua, dia selalu condong kepada kebatilan. Jadi dua hal ini. Sudah dapat petunjuk, kemudian menyimpang. atau selalu menyimpang. Ini dua kesedihan yang dihadapi oleh manusia. Lebih sedih dibandingkan kehilangan harta dunia. Ya. Dua hal yang sangat menyedihkan bagi manusia. Setelah dapat petunjuk, menyimpang setelah dapat petunjuk. Atau selalu menyimpang. Jadi gak dapat petunjuk sama sekali. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Menyimpang setelah dapat petunjuk atau selalu menyimpang. Apa bedanya satu dan ini? Kalau yang pertama merasakan petunjuk, tapi dia menyimpang. Kalau yang kedua enggak merasakan sama sekali petunjuk. Maka hati-hati Pak, sifat futur. Ya, sifat futur dengan alasan-alasan yang terkadang dialasi ibadah. Dialasani ibadah. Hati-hati. Enggak turun di majelis ilmu nyari duit, Sat. Banyak keperluan saat bulan ini. Ya, tidak ya, akhi. Dudukmu di majelis ilmu itu mendatangkan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allaka turzaqu bih." Semoga engkau mendapatkan rezeki atasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan biasanya kalau sudah lewat dari majelis ilmu, seperti yang saya sering contohkan dengan dalam keadaan omongan saya kadang-kadang bercanda, itu beneran terjadi. Kalau sudah futur, maka sudah malas untuk datang ke majelis ilmu. Asalnya semangat, kemudian futur. Futur itu tenggang rasa, tenggang semangat. Akhirnya tidak mau hadir. Mau hadir merasa tidak cocok. Awalnya begitu. Mau hadir merasa enggak cocok. Lambat laun bukan merasa tidak cocok, malah mencela yang hadir. Ah, gitu-gitu aja. Ustaz Ikam itu aja kalah dari dulu. Mulai 3 tahun yang lalu sidin-sidin aja. Mencela yang hadir. Lebih parah itu kalau ulun dicela 3 tahun yang lalu. Ini Ustaz Khairullah dari puluhan tahun yang lalu. Ya kan? Mencela yang hadir. Karena kenapa? Karena sebenarnya pencelaan yang hadir itu sebenarnya had adalah sebuah perasaan hati yang sudah merasa tertinggal jauh, sulit untuk memperbaiki. Ah, sudah hatam lah surah Al-Baqarah. Al-Imran pulang pian-pian nih. Tapi dia susah untuk menerima itu. Akhirnya meremehkan orang yang hadir. Hati-hati itu. Futur berbahaya sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Paman kanat fatratuhu ila sunnati faqadihtada. Siapa yang masa tenggangnya kepada sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk. Waman kana ghaira dzalik faqad halak. Yang selain itu pasti binasa. Makanya lihat, halak dalam fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, yang menunjukkan kepada keniscayaan, kepastian, pasti binasa. Lambat laun pasti bermasalah dengan kriminal. Pasti masuk penjara. Narkoba kah, homer kah, judi kah. Makanya kita yang punya kawan-kawan dulu ngaji, tidak ngaji lagi, ayo cari. Itu amal soleh besar. Tanyain, mana fulan, mana si fulan, mana si fulan. Ya. Nih, kak cari. Apalagi dulunya kita yang ngajak. Kita yang enggak hadir. Ya, hati-hati. La tuzigh quluban. Meskipun kadang-kadang setan masuk ke dalam, wah, aku beribadah. Aku kadang ngaji, tapi beribadah. Kau aja mendengar dari radio streaming. Ya, tidak. Bagi yang bisa hadir di majelis ilmu, maka sangat baik dia hadir di majelis ilmu. Hati-hati kata-kata ini. Yaitu la tuzigh qulubana. Ya Allah, kenapa disebutkan dalam Al-Qur'an? Karena saking pentingnya. La tumilha 'anil haqq ilal batil. Jangan engkau menyimpangkan hati kami dari kebenaran kepada kebatilan. ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah tasluhu biha ahwalana. Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kami, kepada kami rahmat dari sisimu yang dengannya akan baik segala kondisi kami. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kadang-kadang pepatah mengatakan lebih baik mantan penjahat dibandingkan mantan kiai. Maka ini dua-duanya agak kurang tepat. Ya, lebih baik menjadi orang soleh sampai mati. Jangan jadi mantan-mantanan. Ya, mantan kiai buruk dan lebih buruk daripada mantan penjahat. Meskipun mantan penjahat kemudian dia soleh, tetapi kan pernah merasakan kejahatan. Lebih baik soleh dari pertama sampai mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian di sini mengatakan innaka antal wahhab ay katsirul fadl wal hibat. Karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi, yaitu karunia dan pemberian yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya katsirul fadl wal hibat, yang maha banyak, yang maha banyak karunia dan hadiahnya. Al-Wahhab bukan hanya sekedar Maha Pemberi, yang maha banyak karunianya dan hadiahnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kenapa orang-orang mendapat kesesatan setelah mendapat petunjuk? Sebab kenapa orang sesat setelah mendapat petunjuk? Karena dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, itu perlu di garis bawah disebutkan oleh Imam Al-Katsir. Kenapa sebab seseorang mendapatkan kesesatan setelah mendapatkan petunjuk? Karena mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih. Baik, kita lanjutkan. Ada hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjaga hati. Saya bacakan hadisnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Thumma qara'a, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa, ini ayat yang kita baca sekarang, surat Ali Imran ayat 8, persis dengan hadis Rasul, ya muqallibal qulub. Ya. Surat Ali Imran ayat 8 yang meminta ketetapan hati persis dengan hadis yang di dalamnya terdapat doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ada yang belum hafal, Pak, doa ini? Jujur, angkat tangan. Ya muqallibal qulub. Belum hafal? Dihafal, ya. Karena ini menetapkan hati. Penting, Pak. Dan kita tidak boleh merasa aman dari makar, dari siksa Allah. Ah, sudah. Sudah berjenggot kita nih. Ya, enggak mungkin. Tidak mungkin menyimpang. Enggak. Enggak boleh merasa aman. Ya, sudah panitia. sudah parak lawan ustaz. Enggak. Siapa yang jamin? Jangankan parak lawan ustaz, parak lawan Ka'bah ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ya, aku mau parak lawan Masjid Imam Syafi'i aja gini sudah. Itu usaha duniawi, oke, nah. Tetapi harus ada usaha dari kita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membaca ayat itu. Dalam riwayat yang lain tambahan, ya Rasulullah, wa innal qalba la yataqallab. Wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, apakah benar hati berputar-putar? Berbalik-balik, berbolak-balik. Kata Rasulullah SAW, na'am. Ma khalaqallahu min bani Adam min basharin illa qalbu baina asbu'ain min asabi'illah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari anak Adam seorang manusia pun kecuali hatinya di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Berbolak-balik. Makanya apa? Kesedihan yang sangat sedih adalah seseorang mendapat kesesatan setelah mendapat petunjuk atau selalu mendapatkan kesesatan. Ini sedih sangat luar biasa. Di sana juga ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita minta selamat dari kegoncangan. Fitnah bahasa Arabnya. Fitnah bukan berarti berkata bohong atau tuduhan dusta, bukan. Tetapi kegoncangan, kesamaran, bingung mana yang membedakan yang hak sama yang batil. Semuanya mengklaim menjadi yang paling benar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma rabban nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi wa adhhab ghaidh qalbi wa ajirni min mudhillatil fitan. Yang menjadi inti pembicaraan, ya Allah jauhkan aku dari kegoncangan-kegoncangan yang menyesatkan. Harus Pak berdoa, dan termasuk adab doa berdoa dalam keadaan lapang. Belum ada goncangannya, fitnahnya belum ada, huru-haranya belum ada. Minta itu. Karena ketika dia datang, Allah akan menjaga. Karena kita sudah mendekat kepada Allah tatkala lapang. Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyiddah. Kenali Allah, dekatkan diri dengan Allah dalam keadaan lapang, nyaman, tenteram. Maka Allah akan pasti mengenalimu tatkala dalam keadaan sempit, sulit, penuh huru-hara dan semisal. Oh, itu hambaku yang berdoa tatkala dalam keadaan lapang. Tolong dia. Nah, sebagian orang kapan doanya? Tatkala sempit. Itu penyebab terlambatnya dikabulkan doa. Hah? Penyebab terlambatnya dikabulkan doa karena terlambat pula bersandar sama Allah. Ya. Terlambat pula bersandar sama Allah. Kok doanya kada kabul-kabul saya teh? Tuhuk sudah dapat musibah nih, tuhuk sudah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati, karena sebagian orang terlambat berdoa. Coba berdoanya pas lagi lapang, nyaman, tenteram. Ya Allah, jauhkan dari godaan. Ada sebagian orang terlalu pede. Ah, mana mungkin aku tersimpang. Ada mungkin. Akhirnya enggak doa-doa. Karena sudah merasa pede. Merasa percaya diri. Merasa pasti dapat hidayah. Merasa pasti surga. Ternyata paling awal masuk neraka. Na'udzubillah. Ya. Doa-doa ditetapkan hati. Wa ajirni min mudhillatil fitan. Ya Allah, bentengi aku dari fitnah-fitnah, keadaan-keadaan genting yang menyesatkan. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات. Sebelum saya lanjutkan, termasuk yang di dalamnya orang-orang diluaskan rezekinya, orang-orang sehat, orang-orang nyaman, orang lapang. Minta agar jangan sempit rezekinya. Minta agar jangan sakit. Tatkala sehat, mintanya jangan pas pian sakit. Paham maksud saya enggak? Terlambatnya dikabulkan doa karena terlambatnya seorang bersandar kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan "Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkannya. Allah yang akan menyampaikan keinginannya. Nah, orang ini mintanya bukan, misalkan ini lagi lapang, ini lagi sempit. Orang ini mintanya bukan di sini, mintanya di sini, duluan. Tatkala datang kesulitan, langsung datang ini pengabulan doanya. Sedangkan orang ini berdoa di sini, ya, tatkala dapat kesulitan, jauh, karena masih jauh kan. Ah, begitu para ikhwah. Jadi, hadis Rasulullah SAW tersebut luar biasa. Ta'arraf ilallah firraha. Ya'arifka fisyidda. Kenali Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Kita baca. Ayat ini patut menjadi sebuah contoh metode yang harus ditempuh dalam memahami ayat mutasyabih. وذلك أن الله تعالى ذكر أن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم. Nah, lihat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang ilmunya mendalam, di mana mereka berdoa kepadanya agar Allah tidak menjadikan hati-hati mereka condong setelah Dia, yaitu Allah, memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi dari awal, Pak, awal dulu, jangan wah pasti saya enggak mungkinlah menyimpang. Enggak, dari awal terus minta-minta, terus minta. Sehingga ketika memang ada benar-benar godaan, ada benar-benar keadaan genting, dia tetap teguh. Karena dari awal dia sudah minta. Makanya ini cara menghadapi ayat-ayat mutasyabihat. Berdoa sebelum terjadi kegentingan. Cara menghadapi fitnah huru hara di akhir zaman. Berdoa sebelum terjadi kegentingan tersebut. Kita lanjutkan. Dan penulis kemudian mengatakan, وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Lihat. Dan Allah telah memberitakan pada ayat-ayat yang lain tentang sebab-sebab dari condongnya hati orang-orang yang menyimpang tersebut, yaitu bahwa hal itu disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ya. Ini sebab orang menyimpang setelah dapat petunjuk karena ulahnya sendiri. Makanya banyaki istighfar agar tidak hati menjondong. Ya. Karena kita tidak lepas dari dosa. Sebab utama, salah satu sebab utama seorang condong kepada kesesatan setelah mendapat petunjuk, seseorang menjadi mantan orang saleh setelah menjadi orang saleh, ini adalah karena dosa. Maka perbanyak untuk beristighfar. Lihat dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu orang sesat setelah dapat petunjuk gara-gara kesesatan yang dia lakukan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Kapan berpaling dari kebenaran? Benar-benar Allah palingkan. Nah, ini jangan nyoba-nyoba. Ya, jangan nyoba-nyoba dengan pendapat orang-orang yang dipalingkan dari kebenaran. Nyoba-nyoba pendapat orang liberal, nyoba-nyoba pendapat orang-orang musyrik, nyoba-nyoba pendapat ini, enggak. Jangan coba-coba. Tsumma sarafu sarafallahu qulubahum. Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka. Ya. Lihat, ketika mereka pergi berpaling, Allah memalingkan hati mereka. Benar-benar sekalian aja masuk jurang sana. Ya. Benar-benar dipalingkan oleh Allah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Qur'an pada permulaannya. Karena memang dari awal enggak beriman, maka Allah palingkan sekalian. Nah, ini seperti nyari kawan. ya, jadi kawan. Karena memang kawanannya bukan orang-orang saleh, maka Allah palingkan sekalian dia tidak menjadi orang-orang saleh. Itu kalau bahasanya itu ada gula, ada semut, ada asap, ada api. Benar-benar dipalingkan karena memang gara-garanya memang dia berpaling. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Fal 'abdu idza tawalla 'an rabbih wa wala 'aduwah fara'a al-haqqa fasaddafa 'anhu wa ra'a al-batila fakhtarahu wallahu Allahu ma tawalla li nafsihi wa azaga qalbahu 'uqubatan lahu 'ala zayghi wa ma zalamahum Allah walakin zalama nafsahu walakinahu zalama nafsahu fala yalum illa nafsahu al-ammaratu bisu wallahu alam." Ini perhatikan, dan seorang hamba bila berpaling dari Rabbnya dan mencintai musuh Allah, ia mengetahui kebenaran namun ia berpaling darinya, mengetahui kebatilan namun memilihnya, maka Allah palingkan ia kepada sesuatu yang ia berpaling kepadanya, dan Allah condongkan hatinya sebagai suatu hukuman baginya atas kecondongannya tersebut, dan tidaklah Allah menganiaya dirinya, akan tetapi ia telah menganiaya dirinya sendiri, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri yang memerintahkan kepada keburukan. Wallahu alam. Yang salah siapa? Diri sendiri. Bukan Allah yang menzalimi hambanya. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ulun ini pinanya dari awal diujinya maksiat aja. Maka orang ini kita nasihati dengan mudah, bagaimana caranya? Coba pian tinggalkan maksiatnya. Tinggalkan maksiatnya. Berpaling kepada Allah. Daripada berpaling dan condong kepada maksiat, tinggalkan maksiatnya. Maka nih saya akan bisa. Pinanya ngalih saat meninggalkan maksiat nih. Pina memang takdir Allah kayaknya. Salah. Nggak bisa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka hati-hati futur. Sedih sekali futur. Futur itu sedih. Ya. Majelis ilmu yang bermajelis-majelis yang di dalamnya minimal ketenangan, Pak. Saking tenangnya tak guring. Ya, minimal ketenangan dia dapatkan. Rahmat, kasih sayang, ketenangan diliputi oleh para malaikat, disebutkan namanya di hadapan Allah. Apakah tidak mau? Dan kadang-kadang kalau orang futur biasanya nyari-nyari alasan pembenaran. Apalagi alasan dengan ibadah. Ah, aku kayak ini karena ada ibadah juga. Enggak. Hadir majelis ilmu. Sayang. Ya, sayang. Apalagi sekarang alhamdulillah bukan masjid Imam Syafi'i saja yang majelis ilmunya setiap subuh, setiap pagi. Akan berlomba-lomba dalam kebaikan kita sekarang. Sebelum kita mati. Ya. Kalau boleh kuat hari ini, Muslim tidak ada matinya dalam kebaikan. Terus, apapun yang kita bisa tumbuhkan untuk kebaikan terus. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari pendengar radio, pendengar dari streaming dakwah sunnah. Saya lama tidak mengaji, kemudian tatkala saya kembali lagi hadir majelis ilmu, saya malah dijauhi oleh teman-teman. Cuma perasaanmu. Ini yang saya sebutkan tadi. Kayaknya kada care lagi lawan aku buhannya ini. Ada enggak? Cuma perasaan aja. Ya, ya alhamdulillah saya katakan kepada yang bertanya, maka tetap hadir. Mau dijauhi tidak jauhi oleh teman-teman, tetap hadir. Ya, ini ada kadang-kadang cara bergaulnya itu cara bergaul kekanakan. Oh, ikam kada mau ngawani aku lagi lah. Ada itu cara bergaul kekanakan. Ya, Enggak. Hadir di majelis ilmu untuk ilmunya. Gitu ya. Nah, kemudian itu nasihat kepada yang bertanya. Nasihat kepada kawan-kawan yang sudah lama, ngaji, kemudian kok absen, kemudian kok baru, jangan dilecehkan. Wah, lawas nih kada hadir, sibuk berdagang kah? Nah, jangan. Alhamdulillah lah kalau hadir pulang. Nah, itu kan baik. Ya, jangan sampai dilecehkan. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Karena orang mau hadir setelah lama tidak hadir karena sebab putur, ya, bukan karena sebab sakitkah atau apa ya, karena sebab putur misalkan ya. Itu biasanya mereka malu. Duduk bersalaman lawan ustaznya gini, sopan keren kalau nyaman. Ya. Itu memang syu'mul ma'siyah. Buruknya maksiat itu begitu. Menganggap tidak cocok untuk duduk di dengan orang-orang saleh. Kena ada aja alasan. Misalkan, aku nih hadir di majelis ilmu di Masjid Imam Syafi'i itu, anu baju khususnya ada kah? Betakun baju khusus. Ya? Betakun baju khusus? Ya? Iya betakun. Kenapa? Padahal tidak ada baju khusus. Enggak ada seragam Masjid Imam Syafi'i, enggak ada. Ya? Ada. Kenapa? Karena dia merasa malu. Itu syukur masjid. Saya tidak cocok bergabung dengan orang-orang yang sering duduk di masjid. Saya ini dulunya begini. Itu gangguan iblis, mengganggu manusia. Saya baru mengenal sunnah, kemudian tatkala saya mencoba berbaur dengan jamaah yang lain, mengapa saya seperti dijauhi dengan... Sama aja ini. Dua-duanya kenapa? Pengen tulis dua-duanya? Ya. Sama. Maka pesannya itu perasaanmu saja. That just your feeling. Itu perasaan aja. Ya. Maka kawan-kawan yang lain yang baru-baru itu pun disalami, diajak ngobrol. Kalau perlu bawa ke nasi kuning mama putri. Itu. Ya. Pasar Terapung jaga saya pun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, syaitan mengganggu dari sisi yang kadang-kadang tipis sekali. Saya beri contoh ya. Kemarin pekan yang lalu ada kawan meninggal ibunya. Keluarga ini saya anggap keluarga. Meskipun tidak ada hubungan sama sekali karena sudah dekat. Beliau tinggal di sebuah kota. Kemudian suaminya bapak. Saya manggilnya bapak. Bapak mengatakan, coba Ustaz, ibu tidak dioperasi. Mungkin masih bisa hidup sampai sekarang. Maka ini perasaan sebenarnya adalah bisikan iblis. Saya dapati juga kejadian yang sama 2 tahun yang lalu di daerah Sulawesi. Sebelum kajian, Tabligh Akbar, ada orang yang deketin saya. Ustaz boleh bertanya? Silakan. Saya sebenarnya, pokoknya kalau sudah ada kata-kata sebenarnya itu pasti ada tapi. Sebenarnya saya rela dengan meninggalnya ibu saya. Saya rela, ikhlas. Sudahlah, itu takdir Allah. Cuma kadang ada satu, nah ini yang masalahnya. Satu yang kadang-kadang saya susah untuk melupakannya. Dan perasaan itu membuat saya selalu bersalah. Itu yang diinginkan oleh iblis. Itu yang diinginkan oleh iblis sehingga tidak menerima takdir Allah. Bahwa ibunya dicabut nyawa oleh Allah SWT. Meskipun, ya, meskipun dengan topeng ingin ibadah. Nah, lihat, meskipun dengan alasan ingin ibadah. Jadi beliau mengatakan, ketika ibu sakit keras, saya sebenarnya sanggup untuk membawa ibu ke rumah sakit. Sanggup. Tapi saya masih berpikir, apakah saya harus ngutang? Sedangkan ibu juga tidak mau mengizinkan saya untuk membawa ke rumah sakit. Akhirnya sampai meninggal beliau di dalam rumah. Tidak sampai ke rumah sakit. Kemudian nangis. Ini yang membuat saya terus menangis kalau mengingat ini. Ini gangguan iblis. Maka seorang muslim cukup mengatakan fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika datang musibah sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa mau dia dilakukan lagi? Diputar ulang videonya? Kada mungkin. Sudah selesai, habis dah video sidin. Tugas kita sekarang mengucapkan, mendoakan, kemudian beramal saleh, menjadi anak yang saleh, itu yang akan bermanfaat untuk beliau. Hati-hati gangguan iblis itu, ya, tipis sekali bahkan dengan alasan ibadah. Coba Ustaz, kalau seandainya saya bawa ke rumah sakit, minimal Ustaz, saya lapang hati bahwa sudah selesai bakti saya sampai akhirnya. Ya, alasan ibadah kan? Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi hati-hati itu. Cukup mengatakan. Makanya jangan Rasulullah SAW mengatakan fa inna law taftahu amal syaitan. Ucapan law itu membuka pintu-pintu syaitan. Sudah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Artinya Allah telah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Selesai. Begitu iman orang beriman itu teguh kokoh. Selesai. Makanya 3 hari setelah itu tidak boleh lagi nangis. Karena dia beriman dengan takdir Allah. Seperti itu. Wallahu'alam. Ada pertanyaan terakhir. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Dan beliau menafsirkan ayat-ayat pendek alif lam mim. Apakah dengan menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, Ustaz atau orang lain tersebut dikatakan sebagai paranormal? Maka jawabannya begini, orang-orang yang mencoba memasuki ke dalam ayat-ayat mutasyabihat, saya nasihatkan cuma satu, yaitu kembalikan ayat itu kepada muhkam. Itu solusi. Contoh sekarang, anggap menurut kita, karena Allah yang lebih mengetahuinya, al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat, itu mutasyabihat. Alif, lam, mim, tafsirannya, maka kita katakan apa? Bagaimana cara mengembalikan kepada muhkamnya? Allahu a'lam. Pasti ada maknanya. Allahu a'lam. Itu namanya mengembalikan kepada yang muhkam. Caranya begitu. Nah, apakah disebut orang ini paranormal kalau seandainya dia mencoba mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, maka ini bisa dikatakan paranormal. Cuma beda dengan dukun, ya, dukun beda. Contoh misalkan hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan umur umat Islam, akhir zaman, maka kadang-kadang ada pengajian cuma itu aja yang dibahas. Ini namanya nanti tukang ramal nanti ustadznya. Bahkan sampai detil menceritakan umur umat Islam tinggal 50 tahun lagi. Hati-hati pian. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Enggak, jangan terlalu mendalam. Halakal mutanatti'un. Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang-orang yang mutanatti', berlebih-lebihan mendalam-dalami dalam perkara yang tidak pantas kita untuk mendalaminya. Dikait-kaitkan nanti. Ya. Angka-angka dalam kejadian-kejadian dikait-kaitkan. Ini namanya tafsiran cok gali cok. Ya, betul. Ini hati-hati ditakutkan. Cuma beda memang hukumnya dengan paranormal, dukun yang meramal, beda. Baik. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.